Teplah dua bungong lam rugam je bola merimba ana lun sangka cut bang lagenyan sakit lun rasa jiwa lun hampa kalun sedia jiwa lun raga bungong lun jaga han lun kesia lun tanam bungong dalam taman cinta. Han lo liarkan kumbang jagoda. Sabah berijam doa bagata analan